khairil mawjudi alaihim wa lam yudhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad an Iyad bin Himar al-Mujasi'i radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khutbah dzata yaumin. Iku khutbah sapa Nabi dzata yaumin ing siji dina. Faqala mongko dawuh sapa Nabi fi khutbatihi ing dalam khutbahna. Dawuh inna Rabbi amaroni an u'allimakum mimma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadza. Inna Rabbi saat temene pangeran ingsun amaroni iku ngutus sapa Rabbi ning ingsun. Anu alimakum engkau tahu mulang ingsun kum ing sirokabeh mimma sanging opoai jahitum kang budu sirokabeh mulang no mimma sanging ilmu po mimma sanging perkara sanging ilmu alamani kang mulang seporok bini ing ingsun siyaumi ing dalam dino ingsun hadha yukilah yaum kulluma lin nahal tuhu iba si halalun ini hadis kudsi utai saben-saben kepemilikan nahal tuhu kang maringi ingsun bu engmal iba di ing biro-biro kaulo ingsun. Iku halalun tak halal dong, master gimana maful? Iku halalun ku tak halal. Wah ini lansak temen ingsun kholat tuku gawe sopo ingsun ibadi ing piro-piro kaplo ingsun. Tak gawe hunafa'a ingkang berkecenderungan baik. Nah jadi kuna maknanya ingkang condong. Jadi condong itu berkecenderungan baik, menuju kebaikan atau berkecenderungan baik. Kullahum yaskabani ibadi. Wa inna sayatina lan satane propro setan iku atas gumku netani sapa sayatin gum ngibadi fa adallahu mongko nyesatno sapa sayatin antinihim saking tatanane ibadi ya tatanan utawi agama tatanan mon saking tatanan se agamane ibadi wa haramat lan ngaramno sapa setan alihim ngatasi ibadi maing apa ae halal akhlal tu kang wis halal ingsun marang ibadi. Wa amara jumlan perintah sopo sayatin gum ing ibadi ayusri ku yang tong lakoni sirik sopo ibadi bihi klan iksun. Ma ing perkara lam unjilkan ola nurono iksun bihi klan masultanan ing hujah ing argumentasi. Suma inna waha ta'ala mongkau nulis atmeni Allah Azza wa Jalla iku nalgara iku ningali sopo Allah ilal arti maring bumi. Allah ningali ning bumi fama kota gum mongkau mengkutuk, membenci sopo Allah, mongkau bedu sopo Allah, atau mengutuk sopo Allah gum ing manfil arti. Arabahum ya bangsa Arabe manfil ardi wa ajamahum lan ajame manfil ardi. Illa bakoya kecuali piro-piro sisa, sisa min Bani Israel sangking Bani Israel. Ini ku suriyat Yaakum. Wa ta'ala lan dawa sapa Allah ning Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad balik ning Nabi Muhammad. Inna maba'astu kan sinin utus ingsun ka ing siro li abdaliya ka supaya nguji ingsun ka ing siro. Wa abdaliya lan nguji sapa ingsun bika kan siro. Wa anzaltu lan nurono ingsun alika yang ngatasi sira Muhammad kitaban ing kitab. Kitaban ing barang sing kena ditulis utawa kitaban ing napa ge? Catatan sing ning lemah maksud. Maknane arep kula, kitaban ing kitab sing kena ditulis utawa kitaban ing kitab sing ning lemah maksud. La yakhsiluhu. Kang ora menyentuh basuhu ing kitab apa al-ma'ufan. Kalau maksud utawi iso ditulis. Takra'uhu maca sira Muhammad ing kitab la iman halitu ruwaidun halitani. Suma inna wa ta'ala mengkono wisatuna wa ta'ala wa amaroni kutus sopa Allah ni ingsun an Afrika yang to ngekei peringatan ingsun ngobong mana ni ngekei peringatan ingsun kureis ada wong kureis sakul tu makut mongko matur sopa ingsun ya Rabbi dur pengiran ingsun izan nalikane napa ikhra kureisin ya napa an Afrika kureisan ya lagu bakal podo nyincang yang podo ngutus atau podo ngetok sopa kureis roksi ingsira ingsun saya dahulu mongko dedek no sopa kureis ing roksi khubiatan ing roti. Dipincang. Fakola mongko dawuh sapa Allah istakhrijum kama istakhrijuka wasli. Istakhrijum. Ngetokno sira Muhammad rum ing kuras kama istakhrijuka kaya oleh ngusir sapa kuras ka ing sira. Wasuhum lan merangi sira rum ing kuras kuwi kama kok maduri perang ingsun ka ing sira wa anfik alaihi. Lan nglakoni infak sira alaihi ngatasi sira fasalun fiku alika. Wa paslan nugasno sira jesan ing tentara 45 amsalah. Yang lima amsalahu kang sepadani jes wakotil biman atau akalani sing repot ini termasuk dewi pengiran dengan nyati wakotil lan wakudu wani perang siro wani perang siro wani bermusuhan siro biman kelawan ngajak wong atau aga kang toat sopeman ka ing siro kowe merangi man ing wong aso kakang maksiati sopeman ka ing siro Lawa ahli jannati te ahli swarga iku salah satu nemu telu. Ini ku zu sultan dan muksid. Wong sing di otoritas, sing di kekuasaan muksidon ingkang adil. Muwafakun teruntuk taufik, mutasad dikun tergelem bersedekah. Warajulun dan wong lanang rohimun kang akeh welase rohi kul kelbi kang alus abini. Likul lidi kurba maring saben-saben kerabat wong muslimin dan maring saben-saben wong islam. Nomor telu warajulun dan wong lanang afifun kang wiki. Sing ora kemurungsung. Fakirun kang fakir. Dua iyalin kan dua ini piro-piro keluarga, mutasad dikon terus seneng sedekah. Lawa ahli nari, teh ahli nrokel, kom satu nulimu. Adjoe, sopane wong larat, gembel tuh wong larat. Alladhi la jinalah, melarat neng stasiun, gak jelas, gak ibadah, gak apa, yang ganggu wong tak. Adjoe, alladhi la jinalah. Waladina lan termasuk wong akeh gunggang te ladina fikum dan sira kabeh ku tabakan wong anut. Maksudnya wong sing kok bui, sebagian liwat sing kok bui. Tabakan Syakta Yahya. Layak tahuna ahlan yo ora di komitmen ning keluarga, kok kawine ning dalan-dalan, dadi ra jelas anake, ra jelas bojone, tetep ketemu dalan. Walamalan yen ora golek dhuwit, wong ngerti dhuwit ditentekno yo ora kepen di omah, ben duwe tanah, pokoke tak muripe. Wal kha'in lan wong sing tukang khianat. Kha'in wis sapa Allah di rupane wong layak pakan ora samar, ora lagu gede wong apa tomakun, apa rasa tomak, manane apa wae ditomaki. Wa intak kau senajan tu barang singkil ilah kau nabu kecuali nyianat isop kau ini bima. Lawar rojilan dan termasuk angin roh kena wong lanang lais fihu kang ora isu isuan sop rojil walai yungsi ilah wa gua kecuali te rojil itu yuho juga. Iko bodoni sop rojil ka ing siro an ahli ka sing ahli siro pa malika lan sini siro. Baga karalan nyebut sop nabi al bukhla wil gizba wasan tatir wasan bir al fahis ini mana omongan-omongan terjadi coba jadi sinder bahasa Arab itu sinder sander mana ni pertunjukan pornografi nu sinder tu apa sander ada satron jinu wakro jawa itu musim mana saya ikhada fitasir ini kasir mohon bawa sekafir ini wakro jawa Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id al Khudzri radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah al asra summa qama khatiban falam yada si'an mengkora ninggal sopan Nabi si'an yakunu ila qiyamis sa'ahil akhbaru Nabi kecuali nyeritakan sopoh Nabi yang mabihi hafidhuru man hafidhuru ngakalahu yang dawe Nabi sopoh man wang hafidhuru wa nasiyahu man nasiyahu waka Nabi makola amma badu fa'inat dunya mengkosakan ini dunya khadiratun iku ijo maknanya dari 6 ripat ijo kemeter man kulwatun termanis maknanya serba manis wa'inna wa'alan ta'atina wa ta'ala mustaklifakun kudat yang ngangkat khalifah sirakabes ya inggil ma'arat. Pada akhirnya panah zirul mengkoti Allah itu posisi sing tukang evaluasi, tukang nilai. Kaifa khaliq wa yaqo tak malun. Diberi otoritas kalian kemudian Allah sing nilai. Kaifa tak malun. Sakaku mongkau wadiyo. Waduh. Ini wadiyo rapat. Sakaku mongkau berlaku wa takwa sirokabe. Mongkau memperlakukan takwa sirokabe at dunia yang dunia. Watakulan memperlakukan takwa sirokabe an nisa yang urusan wong wedon. Orang kok ngedui buatan gini. Pokoknya yang ngedui. Fa'inna awala fitnati bani Israel maka saat temennya awal kecobaan di bani Israel itu kanan ada apa fitnah itu bin Nisa yang dalam masalah orang wajan ala ilinga inna bani Israel saat temennya bani Israel kuliku dan ciptakan sama bani Israel ala toba kodir ngatasi pira-pira kelas sakta kang bidu-bidu minhum mayu laju mu'minan wayah ya mu'minan wayah mutu kafiran wa minhum mayu laju kafiran wayah ya kafiran wayah mutu kafiran wa minhum mayu laju mu'minan ala ilingo inal ghotob ku jam roton iku wawo atau geni tawak kodar kang sangka kata tawak kodun yang ditai di bukan sepindal kang murah wawo jam roh video fi asam ala tarona ila jam roh di aini maring nopo matane tortelengi meripat lorone wang wantifahi audajihi lan melempoe nopo jini otot-otot gulune wong saida wajah jam mengkonalikani merdu isopo ahadikum si'al midalik fal ardo mongko parkoning bumi kon lugung sampai ngadek jadi lungu. Ala ilingo ina khaira rijali uman wong kana badi al ghadab sari arido. Sing angel muring-muring sari arido gampang rida. Liwa syaro rijal mangkana sari al ghadab gampang emosi badi arido. Angel longgari, angel padangnya hati badi arido. Faidah kana rojul badi al ghadab badi al fa'i wa sari al ghadab. Angel muring-muringnya, angel balik none lan cepet muring-muring. Basari al-fa'i fa'inna hadiya. Enggak saat temennya ikilah khusla itu dia Tuhan khusla. Mana itu? Yaitu urusannya dia ala khairul jad. Mungkin kalau terang, utai api-api ya pedagang uman wong khasana kang api, sepuman khasana kodok sing api oleh nyelesaikan masalah khasana tolak tur api oleh tolak guliski. Wasar rizal, wasar tujar tela-ela pedagang mangkana sayi al kodok sayi atolak. Faidah karena mangkana alikana ono sopa arrosilu khasana al kodok sayi atolak al kana sayi al kodok khasana tolak fa'inna habis ya. Mungkin kalau terang akan dihamar. Ini mulai ngajengi wa akhrosi Ahmad ini. Bun kula terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini bulan Dzulqa'dah. Kalau ini mau matur, kok ini setengah Sawalan. Jadi kalau mau kitab, kitab ini kitab Hayatus Sahabah. Kitab ini itu ditulis oleh Mutakhirin. Sekitar tahun 1333. Ya baru kemarin-kemarin, angkatannya saya maksud Asur Musi, angkatannya Hasan An-Nabi, ya baru kemarin. Sebab itu bentuk kitab Hayatus Sahabah itu hanya bentuk riwayat. Misalnya kita memiliki Wa Akhroja Ahmad. Jadi dia merujuk sama kitab-kitab yang muktabar. Terus riwayat itu sinten Ahmad bin Hanbal. Ini rumah anak-anak. Kula janji teng pangeran. Kula ini panjang janji dampak teng pangeran. Bahwa pas kula teng Mekah tugas kitab. Kula tugas kitab ini karena kitab ini dipakai oleh guru-guru saya. Termasuk kula pas teng Mekah ngaji galan putaran Isan Muhammad ngaji kitab ini Hayatus Sahabah. Kitab ini gini tiga jilid ya. Tiga jilid, jilid pertama tentang waso ya Rasulillah mulai sejarah dakwah antos Fathu Mekah. Tarikh kedua tentang sahabatnya Nabi Al-Mustadin. Terus tarikh ketiga tentang khutubatun Nabi, khutbah-khutbahnya Nabi, mawa'idun Nabi. Ya. Ini pas kalau tindak mereka ini kemis, kalau waso tentang mawa'idun Umar kalian Ali. Saat ini Ahad, ini mau ikutin Nabi ya, tentang nasihat-nasihat Nabi. Jadi yang ketiga itu kumpulan mawa ikutin apa? Nabi nasihatnya. Buat dua terang. Ini termasuk, karena kitab ini kitab nukil, kitab menukil dari Marojek yang mutabar. Dan beliau sebagai seorang ulama, jujur secara riwayat, kata sendiri, Wa Akhroja Ahmad An Iyad bin Himar Al-Mujan apa? Si. Jadi garannya bisa dipertanggungjawabkan. Terus terakhir ditakhrij secara akademik, Wa akhraja aidan Muslim wa Nasa'i kaza fi tafsir li Ibnu Katsir. Ini secara otoritas ilmiah berarti akurat ya. Karena riwayat yang dipakai diriwayatkan Ahmad dan diakui oleh Imam Muslim Imam Nasa'i dan oleh mutaakhirin didokumentasi oleh Ibnu Katsir. Jadi walhasil ini meyakinkan cara teori akademik napa? Meyakinkan. Isi dari riwayat itu adalah hadis inna rabbi amaroni anu alimakum mimma jahiltum. Ini rumah notenan ya. Allah ngutus aku dari kanjeng Nabi supaya mengajarkan kamu atas apa yang kamu tidak tahu. Ya itu lucunya dawe Nabi kalau maknanya halal. Setiap harta yang saya kasihkan sama hamba-hambaku, kata Allah itu tak halal. Ini itu kalau tenang. Ini kalau orang alim sensitif, orang alim sosial. Orang orang alim yang merdis, yang upuper. Orang alim apa? Sosial. Karena orang alim arah sosial itu orang yang alim. Itu mesti sesat. Apa? Sesat. Dunia sing tak kena kawul aku. Iku tak halal. Ono kata ikhlas tak halal. Orang kok halal alami, tapi tak halal. Ini rumah Allah. Nak cara Mu'tazila. Ketika aku tuku mobil, dua mobil. Ngaku mobil itu halal. Nak cara Ahli Sunnah. Pokoknya dunia kabeling dunia ini itu haram terus. Sampai ono otoritas ke pengeran. Allah darah ini pun apa? Ini rumah anak dengan mengenai halal itu cara pula master di makna makul di halal no. Ini rumah anak berarti. Pula lu gak ada pengalaman sosial ya. Saya tuh baca ribuan hadis. Ini pun nabi nak ada. Pula ini pas ngaji kemis kan tuh. Dunia meluah yang gua akati syarat. Saya tuh gak mungkin halal tanpa di halal lo pengiran. Pula ke kemis nyontok nak kasih sumur. Ketika ada nabi, an-naru mustariku nabi salah satin. Manusia itu istirahat. Berposisi sama, berderajat sama dalam masalah satu filmah, masalah nomor air. Kalau nyontoknya ngeten, ya. Sumur itu misalnya saya punya uang. Tuku sumur tenggene ruhin 10 meter persegi. 10 juta. Secara syariat nasional maupun syariat agama itu milik saya. 10 meter persegi. Dan ketika saya bikin sumur, maka sumur saya. Berarti air yang di situ yang paling berhak, saya. Ini dalam hukum yang kelihatan mata. Tapi kenapa Nabi tetap bilang kalau urusan air tetap milik semua orang? Sak usih jenengan penggaling ki ngoten. Bener pengen ana halale banyu ning kono mergo otoritase pangeran darani banyu ku halal kanggo sampean. Lah kenapa demikian ya? Secara teori geologi maupun teori manapun, air yang sekarang di sumur kamu itu tidak ada jaminan bahwa air itu hanya dari seputar 10 meter di tanah kamu. Bisa berkilo-kilometer dari seputar tanah kamu. Kalau itu tujuh-tujuh, ya jalan. Itu wae tanah yang gondom itu mau singgahan air, tapi akhirnya kalau tanahnya Pak Fuad, tanahnya Ruhin. Paham ya? Itu ketok, halal itu, aku juga gantung izinnya. Allah, kamu tidak bisa, karena mesti terkait. Waduh, aku ngomong santri ke Ruhin ini, tak ngomong ya nurut. Melayu ngalang itu nurut. Tapi si aneh nurut ke Ruhin kan berkata, siapa montor, kadang utangan, sing utangi orang ikhlas. Paham ya? Dia ini kelar ngismai aku, mergo kelar mangan. Kelar mangan santri, mergo dicacai walimu. Orang ini so gantungku ngomong santri kanan, mergo bocahnya gelem lah, nak tampak dikirim orang tuanya, mana lu ngelai. Rukin iso ngerti aku, narono sing utani sudah montor, ya iso. Sebab itu untuk halal saja, butuh otoritas dihalalkan. Ini kearifan, apa? Halal itu butuh di. Tidak bisa kita halal sendiri, karena menyangkut hanya orang tua. Pemenang di pangan SBY, pangan JK, malah karuan duit rakyat, pangan DPR, malah malam bulan mana itu. Untuk halal nunggu kinerjanya sesuai fasilitas. Kayak aku lho, halalnya gampang. Untuk sisi gak malah aseh. Itu halalnya gampang. Lho, gue kan kemana itu seneng. Nyai rapati keramat itu seneng. Jadi gak malah aseh, untuk ini apa? Sisi, itu enak. Ini gue enak. Nanti kalau tak latih, urip dewean itu tak latih. Jadi halalnya itu gampang. Lho, gue biasa ngomongnya tentang wali murid. Nah, dosawan gue pas oleh bapak. Tak hormat gue sedengan mawon. Jadi ya, gue gak malah kata, tak tintuin apa? Jadi ora pati nyerempet napa haram. Sebab ini kalau matur malih nggih. Kula nu berkali-kali menyelesaikan sengketa teng kampung kula nggih perkara sumur. Iya tadi kalau musim kemarau itu banyak sumur yang kering. Kemudian ada sumur milik orang tertentu yang airnya melimpah. Kalau orang lain pakai kadang geser, kalau kadang di zaman Nabi itu khusus air itu milik bersama. Bahwa yang punya tanah lebih punya otoritas itu iya karena punya tanah. Tapi air itu kan bisa mengalir dari mana saja. Sumbernya dari tanah siapa? Sebab itu Nabi dawuh untuk air itu milik orang banyak. Ya, milik orang apa? Banyak. Termasuk wal usbi wal kalak. Termasuk hutan. Kalak terusannya itu hutan. Orang kuliah itu namanya hutan bangunan. Karena ini penambahan ilmu. Jadi ini kan pengiran. Tengah diskusi, barang sing tak haram lo akan menjadi haram, barang sing tak halal lo akan menjadi haram. Kenapa butuh otoritas Tuhan, sementara dalam hukum dunia tidak ada transaksi? Karena hakikatnya Tuhan lah yang atur ini semua. Umpama transaksi manusia bisa menghalalkan keharaman, itu dimana mbak lontera halal. Ngomong itu lah. Paham ya? Lebih dia kalau transaksi antar manusia dihukum, itu dimana lontera, ngelani lontera itu halal. Mereka transaksinya selesai, perjalanan ya selesai. Tapi yang dua lontek, itu ngaram, no, rupanya pengera. Tapi, ini tentang itu. Lalu, kalau orang sekuler kan bilang, lu, yang dua barangnya orang, ya halal lah, itu yang dua barangnya pengera. Lho makanya kula bolak-balik matur. Ulama kula niku orangnya modern, tapi kula ge diling-ilingan ulama sing ijek normal, ijek original. Ciri utama ulama itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Nah, sampean lho ben metu ketemu pangeran Slamet itu jo sampe dadi ulama tergusur be hukum napa? Sosial. Pertama diciptakan hukum-hukum positif. Kalau menurut hukum positif sebuah transaksi yang saling merestui, saling mengiyakan ada MOU maka halal. Berarti cara hukum positif lanang mbek wedok ada transaksi jelas ya halal. Dan negara tidak boleh mengodok adik karena juga sama. Tapi hukum agama tidak bisa. Kalau itu bentuknya perzinaan ya tetap Allah punya otoritas bilang haram. Makanya kalau bolak-balik matur, kesalahannya kita akan tergusur oleh hukum sosial. Kalau bila balik matur kampanye, ulama atau semua orang Islam, orang mukmin itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kalau tergusur, iman itu nanti hilang. Iman nanti apa? Hilang. Ya misalnya kalau bila balik nyontok, no. Lama nak numpak bis atau numpak angkot, kalau Anda ingin disegani, maka seganlah sama orang lain. Kalau ingin disopani, sopan sama orang lain. Allah dibuat. Sehingga kayak hukum disopani, sopan santun, interaksi sosial, jadi hukum apa? Padahal harusnya seperti dawuh Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim dekahu. Bahwa kita mulyakna tangga karena perintah Allah, mulyakna tamu karena perintah Allah. Nak kadang-kadang tangga ujian kelo ya ora masalah ngurus sampe pengiran ora ge wong iku. Lan ini ngaji kemis kula critani, kula bolan-balen critani ngaji teng budi iki. Teng Ihya ana cerita Ahmad bin Hanbal sidang tanom. Ya Ahmad kum ila baiti, mbok dolan tenggen kula. Imam Ahmad rono, barang orang Arab mai dijuder dua. Imam Ahmad balik, orang balik cila menaik ya Ahmad kum ila saitin. Warannya dijuder menaik, balik menaik nanti pengen lu. Ya santai Imam Ahmad, ya asik kan. Jadi jangan lu takut. Ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Kenapa Anda tidak marah? Ya Ahmad, lah kok ngamuk berpuluh? Ya aku terkawan dengan Imam Ahmad, kenapa cila Arab masuk urusan lu berpengeran apa berpuluh? Pangeran utus aku ape dhewe wong aku ya seneng ae to nuruti perintahe pangeran aku ora tau jurusan mbek kowe. Lha kowe aku sing tak gumi ae mbek sampean. Dadi nek kowe ngantuk, nek kipak kesek, nek angop aku ora diurusan mbek kowe. Aku mulang ya asik ae urusanku mbek pangeran. Pangeran utus wong alim kudu mulang. Ya aku asik ka, nek nuruti kecewa kecewa. Ya, jembret utus bae untuk ngopo ae. Tapi urusan itu apa? Pengeran. Nanti itu aku ngomong urusannya mergoyuk milu bilai wal yamil. Kita tergusur sama hukum sosial. Nanti itu aku nak jadi. Nanti berkat, nanti berkati. Ya akhirnya kita kapitalis. Jadi faham kan ya, aku ratau di urusan Mbak Rogan, Mbak Mus. Urusan aku, Mbak Penge. Ya nyaman, urip ngoten merdeka kurun. Kenapa? Wan kula ngiyai kowe dewas iki urusan ambek pangeran ya jawe. Aku ora di urusan mbek kowe. Urusanku mbek napa? Pangeran utus aku apik mbek to. Mbok yo wis aku yo piye asik ae. Mbek yo cekar-cekar ndak ana oleh cekar ya aku asik ae. Wong urusanku mbek napa? Nabi Muhammad geng. Beliau dakwah di saat itu di apa ya gak merasa sakit. Pun beliau tak ada apa dihujat, mau dibunuh, diteror, di apa apa kan cara kajian nabi dengan demikian saya melakukan perintah Allah dan aku untuk gajarannya Allah ini nyaman kajian nabi. Melalui istilah pangeran untuk kajian nabi dan para sahabat disebut wa uzu fi sabili, mereka sakit karena demi aku dalam jalanku. Dan aku lorok kan lorok hati berkorok gengsi, emosi, berkorok dendam. Lorok hati rasa senengi pangeran, itu melebukul wudu biroi bikum. Mata ya, emosimu ya. Orang lebuah udu fisabi, fisabili. Saladina amanu bersatu saya wa udu fisabili wa qatalu. Di saat itu karena Allah kayak Nabi Muhammad mau diusir siapa pun nabi ya santai yuk injil. Merosot dalam perintah Allah. Coba kalau kamu sakit karena gengsi. Insya Allah ladina kafaru fi qulubihimul khamiyata khamiyatal jahiliyah. Saya rukun aku nggak takut. Aku kira ini enggak dihormati. Wah, lara hati. Kulmu tuh bivai. Faham? Ini penting banget. Sebab itu orang-orang, terutama orang Islam ya orang mukmin, jangan tergusur. Iman kepada Allah itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Angkulan sering ditakut ibu cucu lo. Gus kulon kepengen perjalanan kamu pulau sempurna. Pulau gak sering salah. Ibu lah siapa? Mau perkara ngaku rabi di kongkong pengiran, aku salah kabar di kongkong pengiran. Aku tak tahu diri kan sebuah. Kan ngaku kamu bikin. Ngaku untuk bujo ya syukur. Soal ada masalah, aku sabar untuk digajar pengiran. Kok ngempet emosi digajar pengiran. Tapi wis ben. Ya ora tersinggung. Ora lho ngaku di percaya pengiran, ora tersinggung, ora tersinggung. Biasa. Mana sama dengan syukur, bisa tak baptis. Lan ge cara istilah pangeran wis baptis, sip wa Allah wa man asana min apa napa. Sip wa ora ge kuna manane dicelo, dicelo cara bahasa nasional di napa? Di baptis. Mereka ayat itu tumurun ketika sahabat lo takok ya Rasulullah kalau orang Nasrani itu kan punya air kuning untuk membaptis. Kenapa Islam enggak ada terus dari Quran sip kota Allah. Ya iki ditafsir ya sing kota Allah wa ahsanu min Allah napa? Nah, pembaptisan pertama adalah kita terbiasa mentaalukkan, menggantungkan semua urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum sosial yang berjalan ya variasi hidup saja. Kadang diuring-uring wong, disalah paham wong mau variasi, tapi itu tidak mengganggu kenyamanan kita hubungan dengan Allah. Sehingga kita masuk kategori walladzina amanu asyaddu hubbal. Nah, cara hikam lebih serem. Al-mu'min yusyiru sana ala Allah min ayyaku nali nafsihi zakiran. Mu'min sejati, mu'min yang sibuk muji pangeran. Lali bakat awak itu. Ayo nanti kue emosi, apa perkara tersinggung? Tersinggung bakat pangeran tanpa bakat awak. Kue tersinggung bakat pangeran tanpa bakat awak muji. Sampai. Jadi kue tidak dijeder tonggo, dijeder apa yang umurannya tonggo perintah pangeran. Ini silok tonggo kok kecewa kuci jenengan mutus kalau mbak tetap gitu. Aku lo biasa, bagi kecil lah biasa di tonggo-tonggo undangan. Wah, tal buatan barisa, barisa kalau buatan buruk. Jadi saat itu undangan teng daerah pulon bermagrib. Karena barisa gua mesti buatan tepok. Bermagrib tepok itu biasa ambil tepok. Kadang kucing di rumah, terus mungkin aku siang-siang kirim bibi. Rasa di surong, aku seneng. Kok sakit seneng? Ya, seneng. Dari pangeran, apa lah beda tonggo ya? Sampai, aku seneng. Saat ini dari syariat. Enak sih ini, kalau enak ngomong dieling lo, dieling pengiran lah, enak cangkem wal. Gila ya kian santai, tapi itu memang gitu. Kalau kata ulama itu melatih diri untuk menyepelekan hakaratu dunia. Mereka ngedikan dengan Nabi, dunia ini lah tajinu indawa dan hafabau. Sak suwiwi ini nyamuk ya, betul kan? Karena orang itu kudu pinter. Nah orang pinter agama, kudu pinter ilmu umum. Saya dulu bumi rak budi, dulu manusia rak meden. Saya tak kira dulu sistem tata surya tak galaksi bumi tak nyamuk. Sah. Kena yang pelak no dunia rak itu merkorapa fakir selatan sini indah wat dan apa? Tak itu ten. Cara pangeran dunia kayak tak nyamuk. Misalnya kira paham hadis ini, coba lah paham secara sain. Bahwa menurut sistem tata surya bumi itu planet paling kecil. Sah. Jika pening dunia kurang sama lete. Di urusan dunia sepe? Sepe. Orang, jadi masalah bi tonggo sini kurtubi bingung era karuan boleh bolo musuhan bi ongsi tak kok boleh bo, gue oleh ni manusia, jadi wong mungkin kok di musuhan tonggo si tak ada kira kak, ya gaya foto jili itu karena ada kira kak, kalau aku nak singgih foto gaya itu karena kita mater pangeran kita mater pangeran nak singgih lapori foto boleh dah mewah. Oh kira-kira singgih lapori ya kok? Gue keluar nanti lebih tantang ngoten. Gus, jadi ada wanita nana misalnya kalau jual tak hijau cewek lah hijau cewek itu kamu kado topo, di kado pangeran malah ada di siapa pangeran. Foto-foto pangeran nyebatani aku ambil. Kau macam orang hijau cewek aku laporan dengan pangeran. Foto-foto pangeran nyebatani kau nyebatani. Karena aku mati sih mulang koran soalnya, kau mati akeh. Paham ya? Jadi untuk halal itu keluar mana? Sebab itu madhabnya ahli sunnah, akal itu tidak berperan dalam menentukan halal dan haram. Juga tidak berperan dalam menentukan barang itu baik atau buruk. Mu'tazilah dalam hal ini yang kepleset. Karena Mu'tazilah percaya akal, kata Mu'tazilah, akal itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kesalahan Mu'tazilah kayak hukum positif. Misalnya dalam transaksi jual-beli. Tentu hukum positif mengatakan semua transaksi yang disetujui kedua belah pihak maka halal. Kalau demikian halnya gimana kalau kedua belah pihak itu urusan seks? Paham ya? Apa kamu halalkan karena nantinya barang tidak boleh? Malah menawarkan. Paham ya? Keliru sekali itu hukum begitu. Tetap otoritas tertinggi kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat dua belah pihak setuju, nak cara hukum Allah haram ya tetap nopo? Sama seperti buat kedua belah pihak gak setuju, nak cara Allah halal, ya nopo? Halal. Contohnya dalam peti misalnya wali musjid. Seorang bikron itu gak boleh menentukan nasibnya dapat siapa. Walinya punya hak isbar, gitu. Peti walinya punya hak nopo? Isbar. Berarti ketika ada hak isbar, si gadir ini kan gak punya pilihannya sendiri. Tapi yang lanang itu halal ngeloni. Mergo dinikahkan oleh wali yang punya hak isbar. Padahal bisa saja gadisnya tidak mah. Tidak mau. Itu kan berarti dua belah pihak tidak mau, tapi tetap halal karena dalam hukum Allah dihalalkan, bang. Dalam konteks dikon sing masih pakai wali napa mujbir. Banyak contoh-contoh yang menurut orangnya tidak halal tapi halal. Karena Allah telah merestui halal. Misalnya ghanimah. Fakulu mimma ghanimtum halal. Ghanimah tentu harta yang sendiri oleh perang ora musuhan. Bareng kalah dunyane kita itu sing duwe ya ora oleh. Tapi sing duwe kan menungso lha sing dari pangeran. Tapi ora oleh Allah yo mek kabeh menangan. Pangeran ra gara kalah. Lha engke to kok lima sing duwe itu ora. Mboten, tapi sing duwe ne duwe ri. Iki to ya per. Napa? Per. Nah, mulai iki penting ora sampean takono hadis ngene kok ibadah kulo malin lah hal ibadah napa? Halal. Jadi untuk halal butuh otoritas dari itu. Tuh, halalun itu dihalal. Mohon kalau terus naik. Wa inni kholaktu ibadi hunafa kullahu. Wa inna sayatina atas hum fa'adallat hum antinihi. Dengan dikali pangeran. Pada awalnya semua hamba-hambaku saya desain, saya ciptakan berkecenderungan baik. Ya hunafa itu berkecenderungan baik. Nah di ekonomi mana nih hal condong. Mana nih condong dari kecenderungan netral atau buruk menuju ke kecenderungan apa? Baik. Contoh paling gampang itu tentang terminal dan jalan dan bawa uang mabuk, bawa uang bar ngelonte, bar nyabu, orang uang kecelakaan tetap pengen dulu. Jadi rasa santri loh. Ya, bawa uang bar ngelonte, bar nyabu, bar nopo mawon, orang uang kecelakaan pikiran pertama kepengen nopo. Nul. Ya karena desain awal semua manusia adalah berkecenderungan. Lama uang lanang seneng uang wedok. Kecenderungan pertama ya orang merkosa, ya transaksi. Iku lu apa di bank apa? Merkosa. Lu buat ini cerita. Jadi memang desain manusia itu berkecenderungan. Urusan apa saja? Amerika itu negara kapitalisme. Uni Soviet dikebut. Negara-negara komunisme. Tapi mereka di PBB biasa rapat-rapat tentang kemanusiaan. Nyumbang Ethiopia, nyumbang negara-negara yang terbelakang kena gempa, kena apa mereka bertuan? Tidak. Tapi memang dasar manusia berkecenderungan baik. Itu negara ateisme, kapitalisme, tetap mereka rapat-rapatnya juga kemanusiaan. Ini kita anak pengiran sendiri. Jadi sehingga nabi orang santri tak paham. Loh itu kan nih. Maka wa inni kholatu ibadi khunafa napa? Semuanya. Ulang. Wonten napa? Ulang. Ya contoh gampang kan sesuai-sesuai itu dari negara-negara yang kapitalisme, ateisme. Tapi mereka mudah sepakat untuk masalah kemanusiaan. Ya misalnya nyumbang urusan gempa, urusan apa, tsunami, urusan kemanusiaan, mudah sepakat. Dan ya mereka nyata diimplementasikan, ya nyata benar-benar cair. Itu kan bukti bahwa mereka berkecenderungan, padahal untung nyata. Ya itu kan hanya pengeluaran saja, toh tidak ada, ya tidak ada kembaliannya. Ya karena itu tadi ngedikan Allah, saya menciptakan hamba-hambaku semuanya berkecenderungan baik. Sama tak ceritanya, Nabi Ibrahim itu untuk Sayyidah Hajar. Itu gara-gara Sayyidah Sarah sampai diperkosa Raja Dolim. Diperkosa bolak-balik Rakasil. Terus merasa salah, itu dihadiahi Siti Nabi Hajar. Padahal Raja Dolim. Tapi ketika dia ini merasa salah, ngekei hadiah. Jadi itu dihadiahi hadiah Nabi Siti Nabi Hajar. Kata-kata yang kita minta malah terjadi di Siti Hajar itu hadiah. Begitu juga zaman Nabi. Wayar kabul ba'ira wal fa wal fimara wal farosa ba'dil muluki ilahi napa? Dulu raja-raja seputar Mekah, seputar Madinah yang tidak mau iman. Itu jarang sekali yang frontal ngelawan Nabi. Rata-rata kalau tidak iman, sebagai bentuk mau kerjasama memberi hadiah. Ya, memberi apa? Nabi Sulaiman gengong. Bilqis itu rivalnya Sulaiman. Ketika disuruh iman, Bilqis mempertimbangkan diri. Tapi dalam peradaban internasional, cek lagi mempertimbangkan dirilah soal saling memberi hadiah, cara Jawa nggak kayak berkat, itu tetap jalan. Hingga ketika Bilqis belum menentukan iman, sudah kirim hadiah ke Nabi Sinten. Nabi Muhammad juga gitu, antar raja bahkan yang kafir-kafir dia sering, makanya yang hadis-hadis sering Nabi dapat hadiah harir, sutra. Padahal Nabi tidak pakai apa? Sutra. akhirnya dikasihkan sama perempuan. Itu kan bukti bahwa yang mulia dia itu rara dur. Mereka pancen orang muslim. Tapi ya diterima. Wa khimaran ba'dul muluki ilahi nama. Paham ya? Malah ini kaya yang belum proposal tanah muslim, dalilnya, Nabi dulu juga terima hadiah dari non. Seneng deh, anak-anak cocok. Oh, agar sing gaduh-gaduhan dua itu tetap terus. Pas ada uang benar-benar kaya. Raga kiai kalau gue akan beli anda dalil, rata untuk akan beli anda apa? Dalil, wah, utas dia Desember. Orang kalau untuk dia akan beli anda apa? Dalil, kaya. Eh, tapi sendiri berapa nih dunia? Ya kalau gue beli anda dari perintah pangeran, tamu kan beli aku. Aku rajin urusan gue. Aku ora diurusan ape. Eh tuku ya rumus apa-apa mek kowe. Kau gak diurusan mek kowe. Mbak ini cerita, jadi anak tenan. Kalau aku tak ngawur-ngawur ku jadi kita. So pane muso pa aura mu. Aura. Paham, ini penting kalau aturan. Sampai nabi-nabi dawuh, latas kami umati ala dolalat. Ini lengi-lengi. Tenggene usul fikih, ini kalau tak cerita usul fikih. Usul fikih itu satu induk yang kemudian melahirkan kitab sing jenenge ilmu fikih. Ilmu fikih itu namanya furu. Induknya bernama kitab usul fikih. Itu di usul fikih diceritakan. Kenapa ijtihad mayoritas diterima? Apa tidak mungkin mayoritas itu mayoritas yang salah? Jawabnya ulama-ulama, karena Nabi dawuh la tasami ummati ala dola lakin. Tidak mungkin umatku bersepakat pada satu kebatinan. Ya betul itu. Manusia diciptakan itu cenderungannya tidak mendukung kebatilan. Mbok wong paling tukang zina, tapi zina itu delik-delik. Wong Amerika itu free sex. Sex paling bebas. Presiden, senator, itu nganggung bujuri di depan umum. Kita mesra nih. Tapi nabi selingkuh tetap delik. Iku menunjukkan bahwa manusia itu hanya siap dengan kebaikan, tidak siap dengan keburukan. Jadi itu Nabi yang nanti jauh, ciri utama dosa apa? Wa karista ayat toli alaihim nas. Mesti kau selain senang delik-delik. Oh, bagaimana aku, santri Nabi selingkuh malah delik. Hahaha, selingkuh kena bener ya. Mau SMP santai delik. Hahaha. Lho, buatan ini cerita ilmiah. Lalu ini Nabi jauh detail ciri utama dosa apa? Wa karita ayat tali alaihin. Kamu tidak suka dilihat manusia. Jadi siapa tidak khawatir? Tidak perlu khawatir. Buat DPR, buat sableng kabel. Orang ngarah di keputusan bahwa bangsa Indonesia wajib punya will, wajib bernarkoba, wajib pernah zina sudah. Buat center-center DPR, buat syarat kabel lah. Iku ora ngarah di keputusan bangsa Indonesia harus setuju pornografi atau porno. Bahwa kiai-kiai berlebihan mengharamkan pornografi sampai diundangkan negara itu ya berlebihan. Wong negara kok tidak ngaji. Paham ya? Wong negara kok tidak ngaji. Urusan aurat dan tidak aurat kan urusan kiai. Wong negara kok tidak bakat nopo? Aurat. Tapi nah, nanti negara juga memaksakan diri pornografi harus diakui sebagai budaya gak ngarah. Wis gawe Nabi latat sewu umat Allah. Bahwa tetap ada orang bloder, tetap ada orang dihanan, itu perilaku sosial. Tapi negara mana saja, tidak ada yang mengesahkan. Buat Swiss, buat Amerika, tidak akan mengesahkan itu. Paham ya? Mereka latar kami umati, tidak akan ada kesepakatan menyangkut pro kemaksiatan. Amerika itu sekarang sekulernya, paling bikin undang-undang semua pribadi berhak melakukan aktivitasnya tanpa halangan dari siapapun. Asal tidak mengandung unsur kriminal pidana maupun perdata. Tidak akan ada batang ini. Semua pribadi atas nama efisiensi maka pakai celana pendek. Biar tidak ngetekno pakai pakaian. Tidak akan. Makanya KG tidak usah memaksakan pornografi pornografi itu diundangkan keantiannya oleh negara. Karena negara juga tidak akan bikin dukungannya pada pornografi dan porno. Itu pasti. Karena latar tamu umati ala jenis. Begitu juga germo. Saya ini germo cek, saya Indonesia germo kumpul no, kan rapat. Rapat mereka tentu pertama adalah bagaimana cara eksistensi meneruskan piaraannya tanpa berhadapan dengan polisi. Artinya tidak pernah terlintas di otak mereka bagaimana mengegulkan bahwa bisnis kita legal. Wis roh nang ngono ora mungkin legal. Lha iku mesti bahwa nurani mereka ngerti nek iku gak mungkin legal. Mergo wa inni khalaqtu ibadi khunafa. Baik, karena kecenderungan manusia pasti berkecenderungan apa? Mulai ini harapan tertinggi bagi manusia. Lain rapat perlu, nana uang elak buding teman-teman. Kadang eleknya itu dalam satu hal, dalam hal yang lain tetap baik. Mau si lonte, si bajingan, si maling, rapat kecelakaan kepinginnya nulung. Padahal lebar garam. Sama nggak ceritani maling di Jakarta, zaman kerusuhan Mei, zaman Pak Harto turun. Wonten maling saking Madura nyolong. Sebarang ini cocokan ya, bodoh malingnya. Kamu dapat daging apa? Daging sapi. Wah, kamu berarti haram. Dibalik dong. Kenapa nak sapi gak haram mencolongan? Mestinya ya bodoh haram. Paham gitu. Kamu sudah jadi apa? Kalau saya dapat sapi, halal. Mulane maling ning Bantul, maling ning Jogja iku kabeh bermadzhab sapi. Buktine ra ono wong kelangan babi, ora ono wong kelangan asu. Mergo sing halal iku wedhus. Mulane maling yo nyolong wedhus. Mergo sing halal nopo? Wedhus. Jadi lu nunjukkan anak maling dia masih bermadzhab. Paham ya? Dari apa maling mau ngelek? Madzhabe tapi bukti ini ragu lemangan jadi asu. Paham ya? Maling ini menyisakan apa mat? Mereka yang buahin di sholat itu ibadin apa? Kenapa? Tenang itu terguyang. Ya semua ngaji guyon lah penting di otoritas ilmiah maksudnya ada akurasi tingkat akurasi nopo nanti bang sopan ras jelas kalau dia ingin api gato mohon zaman akhir masya Allah astagfirullah maksudnya biye ras jelas oh yang akhir dari masya Allah aku astagfirullah maksudnya itu biye ras kita ngatang itu biye maksudnya nopo itu kalau ras jelas mohon zaman akhir dunia rusak kakek. Masya Allah, iya kan? Orang-orang sering ketemu kayak gitu. Lagi maksudnya itu sebut. Lagi lukun, kesapa yang amal apa, wangil ya raga. Ya jenang sih ngangil anak lo, gue tenang. Panggilan itu budi. Misalnya jenang kecewa bejaman, sampai ke kamar istighfar, jadi ngamal lah. Sampai kecewa bejaman, kependan-dani, jadi ngamal. Apa, angil itu budi, orang angil. Kau sampean gremeng ini kiper kau gedeng barang mungkar cara Allah ya ape? Mau gremengi barang mungkar ya ibadah. Berarti kau lagi ape ape? Aku lagi 16 sering ke Semarang, dia gitu buat dia sering keluar. Ini seneng lucu nih, maksudnya bukan buatan GR, buatan GR bener gitu buatan. Seneng ya guys buat Wan, Wan bisa wajib. Dari hukum jadi gampang. Cara kula ya gampang kabeh dunya, ora sing duwe kok repot. Cara tikam kan gaib tadbir fama koma fi ghairu kala tu kimbihi maksa. Gaib tadbir ora usah mikir dunya, wong iso ana sing ngurus rupane bagi. Fama koma fi ghairu kala tu kimbihi maksa. Nek ana sing ngurus ya iso melok meh. Cara ilmu jure terus kun murokan, wala takun muridan. Biar ilmu tak kaya tekan jani. Paham ya? Jadi kita harus optimis sama SBY, sama Budiono, sama Parlemen, sama Amerika, sama Uni Soviet. Pada dasarnya semua manusia itu tidak akan mengundangkan keburukan. Kalau perilaku keburukan ada, tapi tidak akan itu diundangkan. Paham ya? Global ini, kalau mereka personal buruk, iya. Tapi tidak akan diundang. Banyak DPR tertangkap batal selingkuh. Tapi mereka tidak akan mengundangkan gimana selingkuh dimaklumi. Tidak akan, itu tidak akan. Paham ya? Buat dengar, tetap milih dulu. Padahal mereka pecinta selingkuh, tapi tetap dulu. Mereka jauhi Nabi lah, kami umat Allah, umatku tidak akan bikin kesepakatan pada satu kesesat. Buat dengar, Mbona sampean gak ngarah ape ana konvensi maling piye supaya maling dilegalkan gak ngarah mun tak jamin. Sampai kiamat mboten ngarah. Padahal biasa konvensi kiai supaya adat kiai diterima masyarakat doani, masyarakat ogol doani, rapat-rapat doani. Tapi kenapa maling yang duit triliunan gak berani konvensi maling supaya ngegulkan undang-undang kemalinya. Gak akan. Kodawe Nabi, wa indi kholak tu ibadin apa? Kunam. Ini hadisnya kaji Nabi, meriwayatakan dawe Allah. Ini disebut hadis apa? Bukan kayak tadi, saya ini singkus gitu, mas ya. Mohon kalau terus nasi ini, mohon kalau juga ini kutok mohon. Dan ini kalau terus nasi hadis kedua. Amma ba'du fa'inat dunya khadiratun khulwartun. Wa inna waha mustakhlifukum fiha fana ziron kaifa ta'malun. Fattakut dunya wa takun nisa. Kalau mau maknani ronda antik. Fattaku mongko berlakulah takwa sirokabe ad dunya. Terus fattaku lan berlaku takwa sirokabe an nisa. Dibabakan masalah perempuan. Ini ngaji ilmiah ini. Takwa itu kalau kadang-kadang kiai maknani itu wedya sira kabeh ing wong wedok. Wedi itu identik dengan menghin. Padahal dalam bahasa yang sama diistilahkan kitakwa. Kan enggak mungkin maknani takwa menghindari Allah. Paham ya kalau ini salah besar bahasa. Kalau kita kurnisa kan wedi wong wedok dengan arti menghindari, bagaimana dengan bahasa itatu? Kitakwa. Apa yang menghindari Allah? Paham ya? Maka sama anak kita pun bisa itu perlakukan secara takwa masalah perempuan. Hanya kita memperlakukan perempuan itu unsurnya takwa. Ibu lo bila balik nyatakan, kalau saya senang perempuan tak berdina, maka disuruh menikah. Nak wong soleh-soleh senang wong wedok, bisa ramah di monggo ramah, sebetulnya harus selingkuh. Mereka nak wong wedok sing ramai wong nakal-nakal, maka pro wong wedok sing duwe raden, itu malah senangnya wong nakal. Dan itu lebih riskan secara sare. Mulanya Nabi badhe wafat, itu hanya ngendikan an-nisa. Ini kalau badan orang lo kata. Kalau ngaji tentang riwayatnya Ahmad, ngendikannya kaji Nabi, asyukmu fisalasa, yang berpotensi buruk, itu tidak, termasuk al-mar'ah, perempuan dan ad-daulah, kekuasaan. Kalau tak cerita, ada seorang kiai, oleh ngenyak wong wedok Umar Ibn wong wedok Khabalatus, setan, tali ini setan. Semua itu orang bener. Dari santri ini, berarti Pak Yai garwo setan. Pak Yai berarti garwo apa? Setan. Kemasalah orang itu paling repot. Lo gula balik matur. Orang itu posisinya netral. Misalnya orang rodo telus yang desa. Dirabi orang natal, ya rahime, nanggung orang natal, anak turunnya iso natal. Dirabi rukin anak turunnya, tukang ibadah. Ruhin ngakrapi SMS di rawan fitnah. Gak diakrapi wong nakal. Engkau yang lahir wong nakal. Mulanya masalah itu gak ada. Ketentuan syariat persis dia gak ada. Iya nak wali songo di sini nakalan. Nakalannya ini. Wong itu kan oleh dirabi atas nama wong itu ape. Wali songo di bujo ape birang-birang. Atas nama nasab yang duwe nasab di birang-birang. Misalnya kalau kali Joko ya mantu sunan sampai. Tapi dia yang ngakoni kitab-kitab ngelabu ngedok kerana dakwah. Mengapa negeri wali sama dibujuk putri cempoh. Padahal ini kok kambu. Ini masalahnya kitab poligami kan resiko. Jadi yang ngakoni papat kan gak bisa. Tapi tak poligami saya betul. Tapi untuk sito hilang sito. Ya iya, itu poligami itu zaman akhir kan. Nak ngapi wong wedok sito ibadah, kemudian loro. Tapi pas loro kehilangan yang pertama. Gak ditapai bangun loro tetap sih. Sito, berkapai mengembangkan diri, kehilangan diri. Buat terpanjang masalah ini, kita perlu rumah rata nanti. Masalah jabatan ini. Kalo tak cerita nih. Kayak Bisri Mustafa, Abai Gusmus. Ini aku nanti kayak Sarembang diundang. Ini aku anak-anak Samros yang joget tau itu. Ini sih cerita aku lalu Gusmus. Kiai Maimun termasuk kiai yang biasa ada acara sampra wong itu. Dan banyak kiai yang anti masalah sampra wong itu. Bapak kula termasuk sing ora anti ora iya. Karena ya memang repot. Bapak nate jauh teng kula. Saya itu punya santri putri sampai sekarang punya. Banyak yang dari masyarakat yang enggak mondok banyak itu kalau bingung tuh ngoten. Kawedok nak gawe kegiatan. Itu watak dasarnya zina. Bagaimana kalau apa ya aktivitas bikinan-bikinan orang nasional itu lebih menarik kepada mereka daripada bikinan dia. Karena mereka ditegur pengiran awama yunas sa'ukin kiryah, punya kecenderungan berbaik, bertampil. Wah bingung. Kue darani toyok sulis haram sing ditembang no ya toibah. Kue darani haram berkongkong sulis raun no berarti sing ono mau inul tok ini. Misalnya kita tahu itu pengiran. Saiki ono sulis sorok itu haram, mau itu tampil di depan umum. Saiki sing kok sulis ilangi. Sing jadi mau inul abe Dewi Persik. Lho kok kan kulon pengakiai sosial mana yang sebenarnya? Sing mau saiki ulama sofi sosial. Jadi di perhitungan. Misalnya Mustafa kita tahu itu pengiran. Sorok kue sulis ini pun. Haram sisi, wong itu tampil di depan umum. Pola pitakrib apa? Mengiran dalilnya takrib. Wong kiai di dalilnya raiso mana pengen? Pengiran. Kejadiannya pasti begitu. Saat lagu religius beket. Misalnya, ini sing kasus nyata ada yang di depan umum. Ini cara ilmu kasus tidak apa-apa, orang termasuk ngerasani. Opik sama Amanda diket oleh MUI. Sulit juga diket karena wong itu tampil di depan umum. Masalahnya fakta sosial yang muncul terjadi persis. Paham ya? Atau inul. Tapi haram kan tetap haram. Itu jari gue tak jari pengiran misalnya aku. Takuan. Haram tetap haram. Ya tanahkan jari gue tak jari pengiran. Jari gue loh. Pokoknya aku tak sampai di bangun tetap haram. Tapi kita lakukan. Lalu saran ini orang yang lapat no kalimat itu atau orang. Misalnya sulis muni la ilaha illallah. Apa yang muni subhanallah bihamdi. Kulo nu sering diskusi dek kiai-kiai sing alim sing ngaram. Kulo kaya takok ta. Wong sing lagi nglakoni haram, muni ada biro iku haram to. Yo apik Gus. Lah saiki wong sing lagi haram, muni lele wong oleh to ora? Yo oleh. Lah iya iku haram mergo tampil di depan umum, tapi kan ora haram saat mereka muni subhanallah. Muni iki kisahnya. Lho kiai setan nakono iki suatu sakak-sakak lan wong kiai setan. Ini apa kaya saya kuliah di rumah saya kuliah tak pergi dari tempat. Tapi kaya kaya kumpul atau di zat pula. Pergi di zat saya kuliah lah tapi si orang bawa wali itu tak udah. Dari saya kuliah bawa wali lah mati ada orang terang. Aku lah PC mama tu. Karena percaya tak kaji nabi om ni kono. Ajaran salah itu tak tantang kono. Aku mikir ini ya demi kajeng. Saya berani begini demi Rasulullah. Kita tidak punya energi. Ini kalau berbeda. Oke, misalnya Amanda karena cantik, tapi di bawah haram. Sulit haram. Tapi bagaimana Anda bisa mengharamkan seseorang melafatkan kalimat? Tidak. Oh, mau naik berdua diri menang. Itu palsu itu hak bilbatin. Misalnya sebuah benar. Itu mencampur adukkan kebatilan dan bagaimana mungkin lafat-lafat tohibah dilafatkan seorang mukmin menjadi batin. Saya kira tak pernah berdiri. Opik dengan statusnya yang mukmin itu lebih kuat dibanding statusnya sekarang yang sedang pegang gitar kita. Sekarang saya tanya Pak Kiai, kalau orang pegang gitar itu kan namanya haram, tapi di hatinya dia ada iman. Masa orang yang di hatinya ada iman hanya berstatus haram? Berarti kamu hukumi juga sepihak. Kalau gitar yang dipegang tangan saja menjadi haram, kenapa iman yang di hati tidak kamu katakan halal? Bukan saya ngadil kamu hukumi itu, cuma delok tangan. Lepas ini, sama kalau kamu mengatakan haram karena pegang gitar, apa biasanya ada pegangan sama Allah wa Rasulullah? Menyatanya ingin nasrul Islam. Sama-sama yang dipegang, di hati mereka mahabbatullah wa Rasulullah. Nasrulis ya alim. Bukan normal. Paham ya? Nah terus kalau dengan berarti halal. Yo orang ini raja nanti salam, mau berkarir karam berat riwa, beli mono. Aku yo raja nanti salam, mau berkarir karam berat riwa. Lah menangi pulau penting kan, pulau itu ditetir pengiran apalane kata, apalane nopo? Mulai nilai badinan itu ngaji, dari pengiran al-halalu bayinun wal-haramu ini itu termasuk wonten hadis wata kataan asya rahmatallakum falatasalu pengeran mawon sing pengeran itu banyak hal yang didiamkan orang tahu dibata kalam lho kan malah bingung ngene paham ge mulane ning Quran ana ayat latasalu an asya intub dalakum satukum jangan tanya sesuatu yang kalau didiskusikan malah dadi nebi sing ngomong bapak ngono ya toh. Tugale ngeten mbah sampean bar basung si kiai dek dino diperdi. Diperdi kiai pulang ngaji, iso ngaji perkara napa, Mbah? Perkara mangan, tapi misalnya mangan kerja dino, Mbah. Lah kok bakas ngono ora ono iya gitu. Nang ngono ruwet kabeh. Lah iya kok ae aku mending ngono. Lah iya nek misale nakal-nakal lagi bakas, kiai dek dino penting di. Penting kiai itu mulang, lha iso mulang perkara apa? Santri-santri iso ngaji perkara mangan. Lah tapi misalnya mangan perkara kerja ning jadi barang aku nak rapi rugi bakas selalu sasi. Ibu jauh pangeran dah kata sesi wata kata anak sah rahmat Allah pun pala tak selalu. Jadi kadang hukum tu baik didiamkan. Karena kalau dibaca ruwet. Mari kalau dikisahnya tani. Jadi saran ngarap lo alia lima. Wonten kaji rapati roh hukum ngegala lima. Kita tahu. Niki ungkasi dia cerita kulo. Niki ketemu kulo cerita. Pak jarak banyak. Situ lo ngaku alia lima. Dia yai senang. Haram. Dia yai sah. Kenapa bagus? Bukan kau ada tanggul sah. Pulang ke Bali lima solat sah. Kita senang kau naik kita. Senang kau naik kita apa? Artinya itu berkuah kuah itu jenengan. Sekarang kuah masih tak. Ia itu benro. Nah haram lah, aku isek sah melakukan ini ke api. Ah, bodoh, uang yang saya nyekel gitar, isek sah melakukan ini ke api. Kenapa aku lho? Cangkem wawah tau, aku coba becah lho. Lho agama biasa, ada paradok begitu, memang biasa. Kue kelambinan pada 38, dipakai sholat sah. Karena syarat agama di fikih hanya satu. Orang-orang syarat kedudukan di 38. Karena ono selate koruptor batal terus. Enggak bine gaji korup. Enggak ada kabine SD sapa jeneng sopa barang iku. Bagian tambahnya. Wah, Kak. Tapi akil pianat. Lah ora didobrot. Pak, ora nopo? Siap. Buat ini cerita ilmiah, guys. Jadi sebetulnya kita harus optimis pada hamba-hamba Allah. Mereka wah ini sholat tu ibadi, kuna. Ya, lantas kami umati Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti asmawati Allah di atas yang pun. Anda di sana menurutiatul Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Sallim. Ayat ika ya'limu wujud tabalah hikmah dan syakimah kandas. Allahumma ya Allah, barik kita alimina wa ta'alimina wa mu'afatina fika ya Allah. Mu'afatan kama afaita ya Allah, bina muhajirina wal ansar. Wa mu'afatan ya Allah, kama afaita bina ibadika sholihin. Fa'inna mu'minin awliya ibadin ya Allah. Allahumma ya ilahana, anda waliyuna, fatiruna, mutabiruna, fa'asibna jamin, waqtatna. Waqtatna ya Allah, fa'asimu al-zahara bin Allah. Ilahana anta qayyumu samawati wal ardi mutabbiru wa fatiru ma yahwa ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith rabbana la tatilna ila nafsina tarfata a'yunina wa la aqalla min dhalika ya wa fata durruna in fakibna ala nafsina fantan tuqlan khutamna ala nafsina wa adina nafsina fi khutam ilayil kudusil mani ala di khutama bi aqtara samawati wal ardi hasbuna wa amin ala kumum al mawla ala nafsir ala hawla ala ta'ala rabbana adina sutiya ala ala ala ala ala Subhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika mithla kalimat. Subhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika mithla kalimat. Subhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika mithla kalimat. Wa subhanaka ya Allah adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika mithla kalimat. Lakal hamdu ya Allah, samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa lakal hamdu ya Allah, hamdan kasiran ta'iban barakan bih. Habbana adina kudriya hasanah, subhanahu rabbi karabbi syaitan wa ma'ayasih wa ma'ayasih wa ma'ayasih wa ma'ayasih. Alhamdulillahi rabbil alamin, syirif wa'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim.